pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Selasa 19 Juli 2016 dibacakan oleh saya Ilham dan Nico Firza. Program Videotron, mahasiswa menangis, Kadisdik mengaku sangat butuh. Aceh nomor 2 termiskin di Sumatera. Kasus vaksin palsu, pemerintah, distributor hingga dokter akan digugat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Los Mawe, dan Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedelum belasan mahasiswa dari BEM Usyah, Senin 18 Juli 2016 menggelar unjuk rasa ke kantor Dinas Pendidikan Aceh. Mereka memprotes program Videotron yang diusulkan Dinas Pendidikan Aceh dengan biaya mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, Subur Dhani melaporkan. Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian, mahasiswa menuntut program Videotron dibatalkan. Mereka pun menyebut bahwa dana 8,5 miliar rupiah itu akan lebih baik digunakan untuk membantu anak kurang mampu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo yang menjumpai mahasiswa menyatakan program Videotron itu cukup dibutuhkan. Salah satu alasannya adalah mengoptimalkan informasi terkait pendidikan kepada masyarakat. Kehadiran Videotron juga diklaimnya sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Aceh sebagai provinsi Smart City. Sedralun, salah satu bakal calon Bupati Aceh Besar Saifuddin Yahya alias Pak C, akhirnya memilih Juanda Jamal sebagai wakilnya untuk maju dalam Pilkada Aceh Besar nanti. Pak C sendiri diusung Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh, Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Subur Dhani melaporkan. Pak C mengumumkan pasangannya tersebut dalam rapat internal KPA-PA di kantor DPW PA Aceh Besar Minggu malam. Tuhaput DPW PA Aceh Besar Akhyar, penetapan itu baru diumumkan secara internal. Menurutnya, semua anggota KPA-PA se-Aceh Besar sudah menerima hasil keputusan Pak C dan Majelis Partai tersebut. Keputusan itu pun ditetapkan setelah adanya rapat Majelis Partai dan pertimbangan yang cukup selektif. Sementara itu, Juanda Jamal mengaku sudah dipanggil untuk ditanyakan komitmen dan kesiapan. Ia mengaku penetapan itu di luar dugaannya. Sementara itu, Sherlon, penetapan Juanda Jamal sebagai wakil Pak C memupuskan harapan DPD PKS Aceh Besar untuk menyodorkan kader terbaik mereka sebagai wakil Pak C. Salah satu kader PKS yang disebut-sebut menjadi calon pendamping Pak C adalah Irawan Abdullah. Dari Banda Aceh, Subur Dhani melaporkan. Ketua DPD PKS Aceh Besar Ismunandar mengaku belum menerima informasi secara resmi terkait penetapan Juanda Jamal sebagai wakil Pak C. Ia mengaku hanya mendengar kabar burung ikhwal tersebut. Namun dikatakannya jika hal itu benar, maka pihaknya tetap menghargai keputusan itu. Ia juga tak membantah ada harapan besar agar salah satu kader PKS Aceh Besar yang menjadi pendamping Pak C. Bahkan Ismunandar menyatakan PKS akan all out jika wakilnya dipilih dari PKS. Untuk langkah ke depan, PKS Aceh Besar akan kembali berkoordinasi lagi terkait sejauh mana peran pihaknya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedalun, data Badan Pusat Statistik untuk Maret 2016 menempatkan Provinsi Aceh sebagai daerah nomor 2 termiskin untuk Pulau Sumatera. Persentase angka kemiskinan di Aceh hingga Maret 2016 mencapai 16,73% di Pulau Sumatera. Dari Banda Aceh, Masyita Rifani melaporkan. Kepala BPS Aceh Wahyudin mengatakan angka persentase kemiskinan Aceh berada di posisi kedua setelah Bengkulu. Bahkan kesenjangan penduduk miskin di Aceh ini masih cukup tinggi. BPS pun menyarankan agar tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah bekerja optimal menurunkan angka kemiskinan. Solusi yang ditawarkan adalah dengan bantuan program, salah satunya modal padat karya. Ditambahkannya juga bahwa komoditi makanan memberi andil besar terhadap garis kemiskinan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Syedralun, meski profesi dokter tak lantas disalahkan akibat kasus vaksin palsu, namun para dokter diminta mengevaluasi kinerja dan komitmennya selama ini. Ketua Komisi 9 DPR RI, Dede Yusuf menyatakan, sudah sepatutnya setiap pemangku kepentingan tidak menutupi kesalahan dan mencari pembenarannya masing-masing. Kompas.com melansir, Dede mengatakan bisa jadi hanya oknum. Tapi sampai ada dokter yang menerima gratifikasi dari distributor vaksin dan obat, menurutnya adalah tanda ada oknum dokter tak patuh dengan etika profesi. Hal ini dinilainya harus dievaluasi. Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Ilham Utama Marsis menuding ada orang desain yang menyudutkan profesi dokter dan rumah sakit dalam kasus temuan vaksin palsu. Ilham mengklaim bahwa dokter tak mungkin lagi bermain dalam era saat ini. Alasannya Indonesia akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada 2019. Pada tahun itu, 90% biaya rumah sakit akan ditanggung melalui sistem asuransi. Sedalun, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait akan membuat class action atau gugatan kelompok terkait kasus peredaran vaksin palsu. Saat ini, Komnas Perlindungan Anak sedang mengumpulkan data dari masyarakat terkait dampak vaksin palsu yang sudah berlangsung belasan tahun. Kompas.com melansir, Komnas Perlindungan Anak sendiri mendirikan posko di 34 provinsi dan 35 kabupaten kota untuk mengumpulkan masyarakat yang khawatir terhadap vaksin palsu. Aris mengatakan gugatan kelompok yang dilakukan dalam beberapa pekan ke depan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga kepada distributor, dokter, dan berbagai pihak yang terkait. Anak-anak menurutnya telah dilanggar haknya atas kesehatan yang dibiarkan oleh negara sejak 13 tahun silam. Menurut Aris, hingga kini Komnas PA telah mendata 21 kasus di Jabodetabek yang dilaporkan orang tua terkait vaksin palsu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 19 Juli 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.